Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang ajaib, yang telah Tuhan nyatakan dan telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadikan firman-Mu ini menjadi makanan jiwa kami, makanan rohani kami, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, dan semakin hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan berfirman kepada setiap kami pada pagi hari ini, karena setiap kami yang hadir di tempat ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata maupun juga setiap kami yang akan mendengarkan. Biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami mulai memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Shalom. Baik, kita akan melanjutkan untuk pembahasan topik kita mengenai keindahan hidup Kristiani. Keindahan hidup Kristiani, dan hari ini kita akan masuk ke dalam tema menikmati makanan rohani, ya. Menikmati makanan rohani. Bapak Ibu, mungkin kita punya berbagai macam cara untuk menikmati makanan, apalagi kalau makanan itu makanan kesukaan kita, makanan favorit kita, begitu ya. Pasti kita akan menikmatinya dan pasti mungkin punya berbagai macam cara untuk menikmatinya. Ya, kalau anak saya Marvel, kalau dia makan makanan favoritnya, ya makanan yang paling dia sukai, yaitu cakwe, begitu ya. Itu paling dia sukai, cakwe. Wah, kalau ditanya gimana Marvel, enak? Wah, dia udah mulai tutup mata. Delicious katanya. Enak. Serah, kita mungkin hampir setiap kita bisa menikmati makanan yang kita sukai. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menikmati makanan rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita menikmati makanan rohani kalau kita bisa menikmati makanan buat jasmani kita, untuk keperluan jasmani kita. Terserah, ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu makanan rohani. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita menikmati makanan ini. Bagaimana kemudian makanan rohani ini menjadi sesuatu yang nikmat bagi jiwa kita, sehingga kita bisa menikmati keindahan hidup Kristiani dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita membaca dari Mazmur 1. Kita akan belajar dari sini bagaimana kemudian makanan rohani itu menjadi sesuatu, menjadi konsumsi dalam jiwa kita, di dalam kerohanian kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, berapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel. Artikel itu diberi judul 7 ide berburu kebahagiaan. Ya, 7 ide berburu kebahagiaan. Artikel itu menceritakan bagaimana kita supaya kita lepas dari tekanan hidup, lepas dari stres, dan kemudian kita bisa mengalami kebahagiaan hidup, happiness di dalam kehidupan kita. Terserah, ada 7 ide yang dikemukakan. Yang pertama, ide yang pertama, ya game on. Idenya dari mana? Idenya kalau lihat anak-anak lagi bermain, wah mereka itu happy banget. Rasanya dunia ini milik mereka, begitu ya. Nggak peduli hal yang lain, mau lapar, mau apa, begitu ya. Pokoknya kalau udah main game itu, waduh, rasanya inilah surga dunia, begitu ya. Nah itu juga berlaku buat orang tua. Kalau lagi stres, lagi penat, begitu ya, main game. Ya. Bisa game di elektronik atau bisa game yang apa? Yang jadul-jadul, misalnya main apa namanya itu domino, ya main ular tangga, begitu ya. Katanya itu bisa membawa kebahagiaan, ya. Anak saya Marvel, ya. Kalau hari Jumat itu hari favoritnya, begitu ya. Hari favoritnya. Kenapa? Karena hari Jumat dia bisa nonton dan dia bisa main game, gitu ya. Setiap kali kalau malam, ya, lewat hari Jumat, kemudian malam, kemudian sebelum tidur saya tanyain dia, Marvel, are you happy today? Yeah. Dia bilang, yes, I am happy, because Friday is my favorite day. Wah, dia bilang, ah, saya happy karena hari Jumat adalah hari favorit saya. Kenapa? Karena dia bisa main game. Ya, jadi kalau engkau mau bahagia, ya, kalau engkau tertekan, stres dalam kehidupanmu, main game, ya. Tapi jangan banyak-banyak katanya, ya. Nanti bisa kecanduan. Hal yang kedua dikatakan, ya, pacu adrenalin, ya. Pacu adrenalin dengan berolahraga dan mungkin olahraga-olahraga yang menantang begitu, ya. Itu bisa membuat kita merasa bahagia, merasa lega di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, escape with friends, ya, apa keluyuran begitu ya. Pokoknya kalau lagi wah tugas banyak, lagi stres begitu ya, waduh, pergi bersama dengan teman-teman, ya, pokoknya menghilang dari dunia nyata begitu ya, dan kemudian happy bersama dengan teman-teman. Kemudian dikatakan yang berikutnya adalah jadi Miss Jinjing sehari, ya. Lampiaskan seluruh kepenatan dengan shopping seharian, ya. Ini paling disukai oleh ibu-ibu begitu, ya. Ibu-ibu kalau mau bahagia benar shopping, ya. Jadi nanti minta uang sama suaminya untuk shopping, ya. Laki-laki juga sebenarnya senang shopping. Bahkan penelitian mengatakan kalau memang jarang-jarang shopping, tapi kalau laki-laki shopping itu jauh lebih besar daripada perempuan, ya, shoppingnya. Kenapa? Karena laki-laki jarang nawar, ya. Laki-laki jarang nawar. Makanya penelitian mengatakan kalau laki-laki itu senang shoppingnya online, wanita umumnya nggak senang online. Kenapa? Karena kalau online nggak bisa nawar, begitu ya, nggak bisa nawar. Nah, kalau mau bahagia, mau melepaskan kepenatan, mau hilang dari stres begitu ya, shopping, ya, caranya adalah shopping. Yang kedua adalah, yang berikutnya, yang kelima, dugem. Dugem, ya, wah, pergi ke kafe begitu ya dengan teman-teman, ya, bersantai begitu ya. Jangan mikirkan apa-apa, pokoknya bersantai dan nikmati, ya, nikmati hidup, ya, hang out bersama dengan teman-teman begitu ya, keluar sambil bergelantungan, ya, hang out. Yang keenam beauty retreat, ya, beauty retreat, ya, ke alam, ya, ke spa begitu ya, tapi spanya jangan yang di mall begitu, karena apa? Karena nanti pulang dari mall kena macet, stres lagi begitu ya. Jadi ke alam, ya. Ke alam supaya bisa menikmati keindahan alam, kemudian jiwanya segar, kemudian hilang kepenatan, hilang semua masalah. Retreat, beauty retreat. Dan yang ketujuh, long deep sleep. Ya, katanya bahwa kunci kebahagiaan itu adalah tidur. Kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, kalau kita bisa tidur dengan baik, wah, itu akan membuat hidup kita akan nyaman ketika kita bangun pagi-pagi. Ini kesulitan yang dialami oleh istri saya, Bapak Ibu. Kesulitan tidur, ya, kesulitan tidur. Jadi kadang-kadang kalau bangun pagi itu, waduh udah pusing begitu ya. Kenapa tidurnya baru jam 5 pagi baru bisa tidur, udah bangun ya. Udah orang lain udah bangun baru mulai tidur begitu ya. Nah, ya. Jadi tidur itu bisa membawa orang menjadi bahagia. Namun Bapak Ibu, apakah kemudian cara-cara ini, ketujuh cara ini bisa membawa kita kemudian untuk mengalami kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita? Saudara, saya yakin bahwa semua itu ada benarnya kalau kita mau melakukan, kita bisa lepas dari stres. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dengan cara seperti itu bisa memberikan kebahagiaan yang permanen dalam kehidupan kita? Saudara, saya minggu ini agak stres begitu ya. Belum stres, agak begitu ya. Agak. Kenapa? Karena pertama dikejar-kejar sama tesis saya. Yang kedua, saya kemarin kaget dapat surat dari sinode, saya harus bikin sebuah makalah begitu ya untuk persyaratan untuk menjadi penatua khusus. Kemudian minggu lalu full banget konven rohaniwan dari hari Senin sampai hari Rabu. Kemudian hari Jumat sampai hari Sabtu full sidang sinode begitu ya. Wah, begitu masuk minggu ini, waduh rasanya stres banget begitu ya. Sebenarnya pekerjaan itu semua saya sukai begitu ya. Tapi kali itu karena mungkin situasinya begitu ya, saya jadi stres. Nah, biasanya kalau saya stres, salah satu caranya adalah yaitu tadi escape. Ya, pergi ya. Biasanya pergi sama istri ke mall, kemudian makan ya, makan sepuasnya, udah rasanya lega begitu ya. Rasanya lega begitu. Tapi ketika kembali lagi ke meja begitu ya, berhadapan dengan itu, kembali lagi sama aja. Ya. Jadi sebenarnya ini hanya memberikan kebahagiaan yang temporal, kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tidak dapat menjamin kebahagiaan yang permanen di dalam kehidupan kita. Semua cara-cara itu serah bisa saja kita lakukan. Tetapi ingat bahwa itu hanya sementara. Mungkin bisa menghilangkan stres kita sementara. Mungkin bisa membawa kesenangan bagi kita untuk sementara. Kenikmatan untuk sementara. Tetapi cepat atau lambat, kemudian kita akan berhadapan kembali dengan kehidupan nyata kita. Namun ada satu hal yang dapat memberikan kebahagiaan yang permanen di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang disebut sebagai kebahagiaan Kristen. Kebahagiaan yang memberikan kebahagiaan permanen di dalam kehidupan kita. Yaitu firman Allah, firman Tuhan yang adalah makanan rohani. Makanan bagi jiwa kita. Setelah itulah yang menjamin kebahagiaan secara permanen di dalam kehidupan kita. Surah tadi dikatakan di situ di ayat yang pertama, berbahagialah orang, dan seterusnya. Surah di sini dikatakan berbahagia. Kata berbahagia itu ya sebenarnya arti yang aslinya itu diberkati atau diberkatilah. Berbahagialah, diberkatilah. Saudara, seperti apa orang yang diberkati? Yaitu seorang yang diberkati, yaitu jika ia tidak melakukan satu hal, tetapi sebaliknya melakukan hal yang lain. Kalau ia tidak melakukan hal ini, tetapi ia melakukan hal ini, itulah orang yang berbahagia, itulah orang yang diberkati menurut pemazmur, menurut Mazmur 1 ini. Yaitu orang yang tidak berjalan, orang yang tidak berdiri, orang yang tidak duduk menurut mereka yang melawan Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak duduk di jalan orang berdosa, dan yang tidak berdiri dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, itulah orang yang berbahagia, artinya orang yang tidak turut kepada nasihat-nasihat orang fasik, orang yang tidak ikut arus dunia ini, orang yang tidak ikut arus orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak kompromi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, itulah orang yang berbahagia. Saudara, coba lihat di sini kata kerja yang dipakai, tidak berjalan, kemudian tidak berdiri, tidak duduk. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Saudara, ini tiga aktivitas ini sebenarnya tiga aktivitas yang setiap, hampir setiap hari kita lakukan. Aktivitas sehari-hari umumnya berjalan, berdiri, dan duduk. Ya, berjalan, berdiri, dan duduk. Jadi artinya bahwa setiap saat jangan berikan kesempatan untuk dirimu dipengaruhi oleh orang fasik. Jangan berikan kesempatan, jangan berikan waktu luang untuk kemudian mendengar hal-hal yang tidak benar. Mendengar hal-hal yang bisa mempengaruhi jiwamu. Mendengar hal-hal kemudian yang bisa membawa engkau pada godaan, kepada dosa. Saudara, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan dosa, ketika ada godaan, kadang-kadang kita berpikir, aduh coba sedikit, gitu ya. Coba, ya. Saudara, ketika mencoba sedikit, sebenarnya itu sudah jatuh terlalu jauh. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka hanya mencoba sedikit. Mereka hanya mencicipi sedikit, dan itu membuat mereka jatuh terlalu dalam. Saudara, oleh karena itu, jangan membiarkan si iblis, jangan membiarkan kefasikan itu mempengaruhi sedikit pun di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Saudara, di satu sisi dikatakan jangan terpengaruh, jangan ikutin jalan orang fasik. Tetapi di sisi lain sebaliknya adalah orang yang suka, orang yang kesukaannya, dan orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, itulah orang yang berbahagia. Itulah kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita tidak mengikuti jalan dunia ini. Tetapi di sisi lain, kita memiliki kesukaan, kenikmatan di dalam firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, apapun dalam hidup kita, suatu saat bisa diambil dari hidup kita. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diambil dalam hidup kita, yaitu firman Allah, firman Tuhan. Saudara, itulah yang permanen di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kehidupan kita bahagia. Jadi dengan kata lain bahwa kebahagiaan seseorang terkait erat pada relasinya dengan Tuhan. Kebahagiaan seseorang bukan pada masalah ia bisa memiliki materi, ia bisa menikmati hidup dalam dunia ini, ia bisa lepas dari stresnya dengan berbagai macam cara. Tetapi bagaimana relasi dengan Tuhan, itulah yang membuat orang bahagia. Saudara, sekalipun kita bisa memiliki dunia ini, sekalipun bisa memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini, tetapi kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, saudara, semua itu akan sia-sia. Saudara, mungkin kita sudah pernah dengar tahu semua kisah tentang Alexander Agung, ya, orang yang sangat berkuasa dan dia menguasai begitu luas wilayah di pemerintahannya. Dia menjadi orang ternama, dia punya segala sesuatu di dalam dunia ini, tidak ada yang kurang. Tetapi ingat waktu dia meninggal, saudara. Waktu dia meninggal, dia sengaja memesan kalau dia meninggal supaya dikasih lubang di kiri kanan petinya dan tangannya dikeluarkan, diulurkan. Tujuannya apa? Dia ingin memberitahu dunia bahwa sekalipun kita memiliki segala sesuatu, kita memiliki dunia ini di dalam hidup kita, tetapi waktu kita mati, semua itu akan lepas dan kita hanya pulang dengan tangan kosong. Saudara, oleh karena itu kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada dunia ini, kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada uang, pada cara-cara dunia ini, pada harta, pada rumah, pada mobil yang kita punya, saudara, suatu saat semua itu akan hilang dalam hidup kita. Mungkin bukan sekarang, tetapi waktu kita mati, waktu kita meninggalkan dunia ini, kita akan pulang dengan tangan kosong. Tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Firman Tuhan itu abadi selama-lamanya. Dan oleh karena itu dia bisa menjamin kebahagiaan kekal, kebahagiaan abadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah sumber hidup, maka hanya dengan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, seseorang bisa menikmati hidup. Pertanyaannya adalah, seberapa intimkah hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan? Seberapa intimkah, seberapa dekatkah relasi kita, hubungan kita hari ini dengan Tuhan? Serah itu menjadi perenungan bagi kita. Seberapa intim, seberapa dekat relasi kita dengan Tuhan? Apakah relasi kita dengan Tuhan adalah ketika kita datang pada hari Minggu? Apakah kita membangun relasi dengan Tuhan hanya waktu kita datang pada hari Minggu kepada Tuhan? Atau sebenarnya tiap-tiap hari kita membangun hubungan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan? Lewat cara hidup kita, lewat bagaimana kita merenungkan firman-Nya, lewat bagaimana kita memakan makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan itu, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Serah itu perenungan pertama untuk kita. Kalau kita ingin bahagia, pertanyaannya, seberapa dalam relasi kita dengan Tuhan? Seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan hari ini? Serah kemudian dikatakan, berbahagialah orang tadi yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Kemudian dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan di sini menunjukkan pada kerinduan atau pada keinginan. Artinya ada kerinduan, ada satu keinginan kepada firman Tuhan, kepada Taurat Tuhan. Artinya ketika dia di dalam kehidupannya, kesukaannya adalah firman Tuhan. Ya, coba kalau misalnya kesukaan kita adalah makan soto mie Bogor, begitu ya. Makan soto mie Bogor. Wah, pasti mudah-mudahan enggak terjadi begitu ya. Waktu lagi khotbah ingatnya soto mie Bogor, soto mie Bogor begitu. Soalnya dekat banget jaraknya begitu ya. Kadang-kadang aromanya bisa masuk. Begitu ya, soto mie Bogor. Kenapa? Itu kesukaannya, artinya kerinduannya di situ, keinginannya di situ. Tetapi kalau kerinduan kita, keinginan kita pada firman Tuhan, saudara, waktu kita makan soto mie Bogor pun yang diingat adalah firman Tuhan, firman Tuhan. Begitu ya. Pertanyaannya adalah waktu nanti kita makan soto mie Bogor, masih ingat gak khotbah saya? Begitu ya. Saudara, apakah hari ini kita punya kesukaan terhadap firman Tuhan? Ataukah firman Tuhan itu ketika kita disuruh baca Alkitab, disuruh saat teduh, disuruh kemudian untuk apa merenungkan firman Tuhan, itu menjadi satu beban? Itu menjadi sebuah sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita. Itu menjadi sesuatu yang membuat hidup kita tertekan. Aduh, baca firman Tuhan lagi. Aduh, baca Alkitab lagi. Kecuali kalau kita sulit tidur, mungkin kita mau baca Alkitab. Kenapa? Karena begitu baca ayat pertama langsung tidur. Terserah, orang bahagia yang bisa menikmati keindahan hidup Kristiani, yaitu orang yang punya kesukaan terhadap firman Tuhan. Seorang manusia yang sungguh-sungguh saleh yang sungguh-sungguh saleh mendapatkan kesukaan yang tertinggi dalam kebenaran yang dinyatakan dari Allah. Saudara, itulah orang yang sungguh-sungguh saleh, yaitu ketika kesukaan tertingginya, kesukaan tertingginya adalah firman Tuhan. Saudara, kita boleh punya kesukaan apa saja dalam dunia ini. Kita bisa punya kesukaan makanan, kita punya kesukaan pakaian tertentu, kita punya kesukaan alat-alat elektronik, kita punya kesukaan jalan-jalan, kita punya kesukaan apapun dalam dunia ini, boleh saja. Tetapi jangan sampai kesukaan itu melampaui kesukaan kita terhadap firman Tuhan. Seharusnya kesukaan tertinggi kita, kesukaan terbesar kita, kerinduan terbesar kita, keinginan terbesar kita adalah pada firman Tuhan, pada Taurat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yaitu kerinduan datang kepada Allah dan begitu senang dengan perintah-perintahnya. Saudara, apakah kita senang banget ketika firman Allah itu berkata-kata kepada kita? Saudara, kesukaan artinya tidak ada hal yang lebih diinginkan dan dinikmati selain pada firman Tuhan. Ketika dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, artinya tidak ada hal lain, tidak ada hal yang lain yang diinginkan dan yang dinikmati. Kenikmatan terbesar di dalam hidupnya itulah kebenaran firman Tuhan. Saudara, memang membangun hal ini enggak gampang. Kemarin waktu ngajar katekisasi, saya diskusi ya, Bapak Ibu, kebetulan berbicara tentang Alkitab ya, firman Tuhan. Kemudian kita diskusi, kenapa sih kita itu sulit untuk membaca firman Tuhan ya? Kenapa sulit untuk membaca firman Tuhan? Aduh, alasannya macam-macam begitu ya. Yang masih sekolah alasannya, aduh tugasnya banyak begitu ya. Ada juga yang jujur bilang, aduh malas begitu, dan seterusnya. Saudara, memang gak gampang. Kenapa? Keinginan daging kita itu sangat kuat. Selain kesukaan roh kita terhadap firman Tuhan, tetapi juga ada keinginan, ada kesukaan daging kita. Dan itulah yang menjadi tarik menarik, sehingga tidak gampang kemudian untuk membangun kesukaan terhadap kebenaran firman Tuhan. Setelah kemudian dikatakan bukan hanya menyukai, bukan hanya kesukaannya adalah firman Tuhan, tetapi juga dan yang merenungkan Taurat itu, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya tiap-tiap hari. Setelah merenungkan, kita harus bedakan di sini merenungkan dan mempelajari ya. Alkitab tidak mengatakan yang kesukaannya ialah firman Taurat Tuhan dan yang mempelajari Taurat itu siang dan malam. Enggak. Yang dipakai oleh pemazmur di sini adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Serapa bedanya merenungkan dan mempelajari, Bapak Ibu? Salah seorang menuliskan di dalam buku The Biblical Illustrator mengatakan, ya, study is the work of the brain, meditation of the heart. Ya, mempelajari adalah pekerjaan otak, tetapi merenungkan adalah hati, pekerjaan hati. Artinya hati kita yang penting di sini. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, hati kita yang terpaut dengan Tuhan, hati kita terpaut dengan Allah, dengan kebenaran firman Tuhan. Dimulai tadi dengan kerinduan yang dalam terhadap firman Tuhan itu. Kemudian kita renungkan di dalam hati kita dan dikatakan di sini tiap-tiap hari, siang dan malam engkau harus merenungkannya. Oleh karena itu seorang bernama Joseph Carroll mengatakan bahwa seringlah merenungkan firman Allah itu dan di sana engkau akan melihat terang seperti terang dari matahari. ketika kita membuka hati kita terhadap firman Tuhan. Bukan hanya membuka otak kita, membuka pikiran kita, membuka rasio kita. Ya jelas bukan berarti kita menghilangkan rasio. Bukan. Tetapi ketika kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, Saudara dikatakan itu akan memberikan terang, menerangi hati kita, hidup kita seperti terang matahari. Saudara, dengan demikian merenungkan adalah memikirkan perintah-perintah Allah setiap saat dan membiarkannya membentuk pikiran-pikiran kita dan membentuk perilaku-perilaku kita. Artinya perenungan itu tidak hanya sebatas seperti kita saat teduh, kemudian kita baca Alkitab, kita baca buku saat teduh, kita renungkan, dan kemudian kita tutup dalam doa, selesai pada waktu itu kita sudah merenungkan firman Tuhan. Enggak. Di sini dikatakan bahwa kita renungkan itu siang dan malam. Artinya selesai kita membacanya, merenungkannya, dan itu terus membentuk pikiran-pikiran kita tiap-tiap saat. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas lain, biarlah firman Tuhan itu yang terus membentuk pola pikir kita, membentuk cara berpikir kita, dan kemudian akan membentuk perilaku dan tingkah laku kita. Serapa kita membiarkan firman Tuhan itu membentuk pikiran kita, membentuk perilaku kita di hadapan Tuhan. Hari Minggu yang lalu kan ada mahasiswa praktek ya. Cuman hari ini gak datang karena mereka ada pelayanan ya. Dari kampus ke satu gereja. Yunus ya. Tinggal di apa? Di rumah saya. Dia tinggal di rumah saya. Wah, si Marvel itu langsung klop begitu ya. Langsung lengket begitu ya. Wah, pokoknya diajak main dan terus udah langsung lengket. Padahal baru datang. Baru kenal begitu ya. Mungkin karena sama-sama orang Nias sekali ya, ada chemistry-nya. Gitu. Pokoknya udah lengket sekali begitu ya. Enggak mau lepas. Sampai waktu kebaktian sore, ya, Lause Yunus ini mau berangkat ke gereja. Saya sudah berangkat duluan karena ngajar katekisasi. Mau berangkat duluan. Dia kepengen ikut begitu ya. Tapi maminya ada di kamar begitu ya. Di kamar, semua ada di kamar. Akhirnya dia pergi begitu ya, dia ikut ke gereja tanpa pamit ya, tanpa pamit. Jadi maminya enggak tahu, tantenya enggak tahu bahwa dia pergi begitu ya. Jadi maminya waktu keluar dicari-cari, Marvel kemana, dicari ke kamar sebelah enggak ada, dicari ke kamar mandi enggak ada, panik begitu ya. Di mana ini orang? Begitu ya, anak kecil ya kalau pergi sendirian wah enggak tahu. Belum pernah pergi sendirian begitu ya. Oh, jadi panik, jadi khawatir. Lalu kemudian akhirnya ketahuan dia ke gereja dia ikut. Nah, waktu pulang ke rumah, waktu balik begitu ya, dia dinasehatin ya sama maminya ya. Marvel, lain kali kalau kamu pergi itu harus ngomong dulu. Harus pamit dulu ya. Jangan main pergi sendiri aja. Emang kenapa Mi harus pamit begitu ya? Ya kan kalau kamu enggak pamit, mami cari-cari di mana-mana kamu enggak ada, maminya jadi khawatir. Lalu dia bilang, "Mami enggak boleh khawatir. Kan ada Tuhan." Wah. Saran enggak usah ditanya, itu yang ngajarin kami begitu ya. Itu yang ngajarin kami, gak usah ditanya. Tapi waktu saya dengarkan dia ngomong seperti itu, kayaknya itu seperti sebuah pukulan begitu ya. Serasa seandainya kita punya kepolosan seperti anak kecil di dalam menerima firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita, serasa saya rasa itulah kebahagiaan tertinggi dan kenikmatan tertinggi dalam hidup kita. Serasa andainya kita dengan polos menerima firman Tuhan itu dari Allah, tanpa harus diintervensi oleh keinginan-keinginan hati dan keinginan daging kita. Rasa-rasa itu akan sangat kuat dalam hidup kita. Akan memberikan kebahagiaan sejati dan kenikmatan hidup yang sesungguhnya dalam hidup kita. Yaitu ketika kebenaran firman itu kita terima dan kita lakukan sepolos anak kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita punya kepolosan yang seperti ini di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan menceritakan satu tokoh, ya, seorang bernama John Bunyan. Dia hidup pada tahun 1628 sampai 1688. Saudara, dia hidup di Inggris. Dan seorang ini adalah seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. Pengkhotbah yang sangat-sangat luar biasa. Dan juga seorang penulis. Saudara, dia pernah hidup pada satu masa di mana dalam pemerintahan Inggris pada waktu itu tidak sembarangan orang bisa berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena pada waktu itu yang diakui hanya gereja Anglikan. Dan semua orang yang berkhotbah dari gereja lain, dia harus mendapat surat izin untuk berkhotbah. Tetapi John Bunyan ini dia enggak punya surat izin, tetapi dia tidak bisa menahan kerinduannya, keinginannya untuk terus berkhotbah, untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampai satu kali dia pernah dipenjara selama 11 tahun oleh karena dia ditangkap karena berkhotbah tanpa surat izin. Saudara, kita enak hari ini para pengkhotbah, kita mau khotbah kapan saja yang penting dijadwalkan begitu ya. Enggak perlu pakai surat izin. Tetapi pada zaman dulu mengalami kesulitan, mau berkhotbah saja harus dapat surat izin. Dan resikonya kalau enggak dapat surat izin di penjara sampai 11 tahun. Tetapi di penjara dia terus berkhotbah, terus berkhotbah, terus berkhotbah. Firman Tuhan tidak pernah lepas di dalam hidupnya. Saudara, kemudian ada satu orang tokoh yang hidup di zaman setelah John Bunyan itu, yang bernama Charles Spurgeon. Saudara, ini juga seorang pengkhotbah yang ternama. Ya, seorang pengkhotbah yang ternama. Dia hidup tahun 1834 dan 1893. Ini menjadi salah satu tokoh, ya, ketika berbicara tentang khotbah, tentang homiletik, ilmu berkhotbah, salah satu adalah Charles Spurgeon, juga yang hidup di Inggris. Nah, satu kali Charles Spurgeon ini ya pernah menuliskan atau mengomentari tentang John Bunyan itu. Dan salah satu kalimat pendeknya ketika dia mengomentari John Bunyan, dia mengatakan seperti ini: "If you cut him, he'd bleed scripture." Ya. Jika kamu memotong dia, yaitu John Bunyan, jika kamu membelah dia, dia akan mengeluarkan darah Alkitab. Tentu ini sebuah kiasan Bapak Ibu, bukan benar-benar keluar ayat-ayat. Waktu dibelah keluar ayat-ayat Matius, Mazmur, Lukas, Yohanes, enggak. Tetapi ini sebuah kiasan menunjukkan bahwa John Bunyan ini, terserah Alkitab itu, firman Tuhan itu udah seperti makanan sehari-hari bagi dia. Hidupnya penuh dengan firman Tuhan, hidupnya penuh dengan Alkitab. Sampai-sampai kalau dibelah ini bisa keluar, muncul ayat firman Tuhan, muncul Alkitab. Terserah Bapak Ibu, kalau hari ini kita dibelah, kira-kira apa yang muncul? Darahnya pasti merah sih itu. Cuman apa yang muncul di dalam hidup kita? Artinya ketika kita ditekan, ketika kita di dalam tekanan, ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita diperas, kemudiannya muncul apa? Apakah firman Tuhan? Apakah makian? Apakah keluhan? Apakah sesuatu yang lahir dari dunia ini? atau kemudian sesuatu yang lahir dari firman Tuhan? Apakah firman Tuhan yang keluar ketika kemudian kita mengalami sebuah tekanan di dalam kehidupan kita? Setelah itulah ujiannya, apakah kita bisa menikmati firman Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita di dalam menikmati hidup sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, seringkali kami tidak sadar bahwa ada satu harta rohani yang menjamin kebahagiaan sejati kami, yaitu firman-Mu yang sebenarnya Engkau telah nyatakan dan bukakan dalam kehidupan kami. Tetapi kami seringkali melupakannya, ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau berikan kami satu kerinduan, kesukaan terhadap firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu itu tiap-tiap saat, sehingga dapat membentuk pikiran dan perilaku kami di dalam dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau terus berfirman kepada setiap kami tiap-tiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.